Juga saya telah membuat daftar merek mulai dari yang populer dewasa ini hingga yang sudah gaib eksistensinya dalam bagian iceberg berikut. Sebagian ada demonstrasi langsung, dan lainnya saya memanfaatkan cuplikan dari berbagai sumber untuk ilustrasi, juga dokumen pribadi saya dalam bentuk jepretan. Maka mari kita mulai segmen perdana ini mengingat rokok Anda hampir kepuntung. Tapi harap sedia batangan lebih, juga minuman favorit Anda, karena narasi berikut akan menyita waktu bersantai Anda. Selamat menonton. Ini merupakan hasil tiruan terhadap Onbol. Siapapun tahu dari bungkusnya saja sudah jelas penampilan saya. Begitupun tulisan yang tegas mencolok, diplesetkan menjadi okebol. Ini adalah marketing KW paling epic sejauh yang saya temui. Dan bahkan okebol juga pernah jadi daily smoker selama saya kerja jadi kuli. Dan soal rasa jangan heran, bila kalian sudah konsumen Onbol sejak keluaran awal, pastinya ingat dan cukup menganggap bahwa tarikan okebol memang betul-betul sama dengan Onbol.